Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan tentang ayat seputar tawakal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. Allah katakan innamal mu'minun, orang-orang yang beriman yang sejati hanyalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang memiliki tanda dan ciri jika disebut nama Allah guncang dan takutlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah maka mereka bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ciri dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka mereka bertambah iman, maknanya adalah jika mereka mendengarkan firman Allah, ya, mendengarkan Al-Qur'an. Ya, jika mereka mendengarkan firman Allah itu Al-Qur'an, maka mereka bertambah iman. Bertambah iman di sini dari dua sisi. Yang pertama, mereka percaya dengan apa yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an berupa berita-berita hal yang gaib, baik gaib itu berkenaan dengan masa silam yang telah terjadi, kisah para nabi-nabi terdahulu misalnya, ataupun masa depan yang belum terjadi tentang keadaan saat terjadinya kiamat dan apa yang terjadi saat di padang mahsyar dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, mereka bertambah iman karena ketika mereka mendengar Al-Qur'an, boleh jadi mereka sendiri yang baca atau dibacakan. Ketika mereka mendengar Al-Qur'an, maka mereka menyikapi hukum-hukum Al-Qur'an dengan al-qabul wal id'an, menerima dan patuh. Ya, menerima itu berkenaan dengan sikap hati, sedangkan kepatuhan itu berkenaan dengan sikap anggota badan. Maka ketika mereka jumpai dalam ayat Al-Qur'an terdapat sejumlah aturan, maka aturan-aturan tersebut direspon dengan sikap menerima oleh hati mereka dan patuh dengan anggota badan mereka, sehingga mereka orang-orang yang betul-betul beriman melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka dengan itu maka bertambahlah kualitas iman mereka, dan mereka pun berhenti dan meninggalkan apa yang Allah larang, dan berhenti dari apa yang Allah larang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan takut kepada Allah. Maka bertambahlah iman mereka. Maka jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka, kualitas iman mereka dari dua aspek dan dua sisi ini. Ya, maka tadi terdapat keterangan yang menarik, bahasanya meninggalkan apa yang Allah larang itu menjadi sebab bertambah iman, manakala meninggalkan apa yang Allah larang itu dengan niat dan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi apa yang Allah larang, dan meninggalkan hal yang terlarang tersebut karena rasa takut kepada Allah. Ya, maka keterangan tambahan di sini memberikan pelajaran kepada kita semua, bahasanya meninggalkan apa yang Allah larang itu tidak mesti bernilai ibadah, tidak mesti kemudian nilainya dan buahnya adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan hal-hal yang terlarang itu berpahala, mendekatkan kita kepada Allah manakala karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika meninggalkan maksiat karena takut kepada makhluk, maka ini tidak memiliki nilai ganjaran dan menambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika orang menjauhi zina karena takut virus HIV, maka ini bukan maka meninggalkan zina dan atau berhenti dari zina karena takut virus, maka ini tidak bernilai ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani korupsi dan menerima suap dan yang lain karena takut KPK, khawatir masuk Quran, khawatir masuk media massa, kalau kepergok dan konangan, ya, maka ini juga tidak bernilai pahala. Tidak bernilai pahala dan tidak menambah dekatnya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan maksiat itu berpahala dan mendekat, semakin menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah, manakala khaufan minhu, karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan niatnya memang sejak awal ingin tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan larangan-larangan ini. Maka oleh karena itu terdapat satu nasihat yang sangat penting untuk kita sekalian. Demikianlah, jika Anda dihadiri Anda, setiap kali Anda membaca Al-Quran bertambah iman, maka ini adalah tanda bahasanya Anda mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun jika Anda membaca Al-Quran dan Anda tidak terpengaruh dengannya, Al-Quran tersebut tidak memberikan efek apapun kepada kita yang membacanya, maka ini menunjukkan bahasanya hati kita itu sakit, maka kita punya kewajiban untuk berobat. Punya kewajiban untuk berobat. Berobatnya tentu tidak pergi ke rumah sakit, ya, karena ini bukan penyakit fisik. Untuk kemudian untuk meminum atau untuk mengambil curatan satu teguk min hubub, berupa tablet atau kemudian sirup atau yang lain, karena yang sakit adalah hati. Maka ketika kita baca Al-Quran ternyata tidak ada efek apapun, tidak ada dampak apapun setelah membaca Al-Quran, maka Anda berkewajiban untuk mengobati hati Anda. Karena jika hati itu tidak mendapatkan manfaat dengan Al-Quran, tidak ada perubahan apapun, tidak ada efek dan pengaruh apapun dari membaca Al-Quran, tidak kemudian mendapatkan nasihat dari Al-Quran, maka ini adalah hati yang keras dan inilah hati yang sakit. Nas'alullah al-afiyah. Dan Anda wahai seorang muslim, wahai saudaraku seorang muslim, adalah dokter untuk diri Anda sendiri. Anda tidak perlu kemudian tentang diri Anda dan hati Anda tidak perlu pergi dan sowan menghadap person tertentu, hati saya sakit ataukah tidak. Namun indikasi yang bisa kemudian dipraktekan oleh semua orang untuk mengetahui, untuk mendiagnosis hatinya itu sakit ataukah tidak, tidak perlu ke dokter. Untuk memastikan itu sakit dan tidak, tidak perlu datang kepada person-person tertentu. Diagnosis yang paling gampang untuk mengetahui sakit dan tidaknya hati, kata di sini disampaikan, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, maka Anda akan tahu keadaan dan kualitas hati Anda. Tidak perlu sowan orang tertentu, kiai tertentu, atau ustadz tertentu. Ini hati saya sakit ataukah tidak? Tidak perlu, tinggal ambil mushaf Al-Quran, baca. Maka jika Anda jumpai bahasanya Anda terkesan dengan Al-Quran, dari sisi iman, kemudian dari sisi kualitas percaya, kualitas ketaatan, fahani'an laka, maka selamat untuk Anda. Maka kita patut memberikan apresiasi dan ucapan selamat pada orang ini, karena dia adalah orang yang ada padanya tanda iman, ada pada dirinya tanda iman ketika ternyata setelah membaca Al-Quran, baca Al-Quran itu punya dampak, memiliki buah. Fa'anta mu'minun, maka Anda adalah orang yang beriman. Wa'ila ternyata baca Al-Quran itu tidak ada dampaknya, tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya, tidak ada bekasnya sama sekali. Sebelum baca, setelah baca, tidak ada bedanya. Sebelum dengar ayat Al-Quran dan setelah dan sebelumnya, tidak ada, sama sekali tidak ada dampaknya. Fa'alaika bidawa, maka wajib cari obat. Obatilah diri Anda sebelum datang kematian yang tidak ada lagi kehidupan setelahnya, yaitu matinya hati. Karena matinya badan itu beda dengan matinya hati. Kalau matinya badan, setelah mati ada kehidupan, bangkit dari kubur. Adapun maka nanti ada bangkit dari kubur, kemudian jaza dan hisab, balasan dan perhitungan amal. Sedangkan jika hati itu mati, ya, maka ya, tidak ada jaminan, ya, tidak ada kepastian dia hidup lagi ataukah tidak. Kalau raga yang mati, maka ada kepastian, pasti hidup lagi. Ya, enggak usah khawatir, ya, pasti hidup lagi karena adanya kiamat, satu hal yang pasti. Namun ketika hati itu mati, maka enggak ada yang bisa ngasih jaminan ini masih hidup ataukah tidak. Boleh jadi keadaannya demikian sampai mati, sampai kemudian meninggal dunia, maka berarti hatinya enggak hidup setelah mati. Ini satu nasihat yang tentu sangat berkesan yang disampaikan oleh Syekh Mufaimin rahimallahu taala di sini. Cara praktis untuk melakukan diagnosis terhadap hati, caranya tidak perlu sowan person-person tertentu, orang-orang tertentu, namun carilah mushaf, ambil mushaf, baca Al-Quran dengan kemudian tutup, setelah baca kemudian lihat ini adakah pengaruhnya di hati ataukah tidak. Kalau ada pengaruhnya, maka ini hati yang sehat. Sangat berpengaruh, hati sangat sehat. Agak berpengaruh, ya cukup sehat. Ya sedikit berpengaruh, ya berarti hatinya flu sama batuk-batuk dikit. Tapi kalau sama sekali tidak berpengaruh, ini ya, jadi masalah besar. Wa'ala rabbihum yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Artinya hanya kepada Rabb mereka saja mereka bertawakal, yaitu menyerahkan segala urusan mereka kepada pemilik dan pengatur hidup mereka saja, tidak kepada siapapun selainnya. Dan ayat ini menunjukkan arti hanya, karena susunannya adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun. Maka hal ini menunjukkan bahwa annahum la yatawakkaluna illa 'alallahi, mereka tidaklah bertawakal kecuali hanya kepada Allah azza wajal. Karena jika kita bertawakal kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada bos yang ngasih gaji, kepada majikan, jika kita bertawakal kepada mereka-mereka, maka satu hal yang patut untuk kita sadari bahwasanya kita bertawakal kepada manusia, makhluk semisal kita. Dan yang makhluk tersebut tidaklah bersemangat untuk memberikan manfaat kepada Anda sebagaimana Anda bersemangat untuk memberikan manfaat untuk diri Anda sendiri. Oleh karena itu, maka pilihan yang benar, pasrahkanlah segala urusan kepada Allah Azza wa Jal, baik berkaitan dengan masalah agama ataupun dengan masalah dunia. Pasrahkanlah segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti tawakal itu tidak berusaha. Namun usaha secara lahiriah dilakukan, namun jangan mengandalkan usaha. Jangan kemudian memastikan hasil dengan sebab usaha. Namun pasrahkan dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat orang yang beriman selanjutnya adalah alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Maka salat itu sesuatu yang tegak pada diri mereka, dan mereka menginfakkan sebagian apa yang telah kami berikan kepada mereka. Yang dimaksud dengan menegakkan salat adalah melakukan salat, dan salat itu kondisinya tegak sempurna. Artinya dikerjakanlah wajib-wajib salat, syarat sahnya sholat dan rukun-rukunnya, bahkan dia sempurnakan dengan hal-hal yang menyempurnakan sholat, yaitu hal-hal yang sunnah dalam sholat. Dan di di antara syarat, maka kalau demikianlah definisi menegakkan sholat, maka di antara kriteria agar kita itu termasuk orang yang menegakkan sholat adalah mengerjakan sholat pada waktunya. Maka orang yang mengerjakan sholat namun setelah waktunya berakhir, setelah waktunya berakhir, maka dia tidak menegakkan sholat. Dengan perlu mengingat perselisihan ulama, mengerjakan sholat setelah waktunya berakhir, ada perselisihan di antara para ulama, sah sebagai qadha ataukah tidak. Maka meskipun menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan sah dengan status qadha, maka orang yang mengerjakan sholat setelah waktunya berakhir, mengerjakan subuh setelah waktu subuh berakhir, mengerjakan asar setelah waktu asar habis, itu tetap tidak termasuk menegakkan sholat. Tidak termasuk menegakkan sholat. Boleh jadi dia kita katakan mengerjakan sholat, namun tidak menegakkan sholat. Apalagi menurut ulama yang mengatakan itu sholatnya itu tidak sah. Ya, maka ya berarti adanya sama dengan tidak adanya. Ini sesuatu yang tidak sah, adanya dan tidak adanya itu sama saja. Puasa yang tidak sah, adanya sama tidak adanya sama saja. Wudu yang tidak sah, adanya dan tidak adanya sama saja. Demikian juga di antara kriteria agar tergolong menegakkan sholat adalah sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Karena sholat berjamaah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yatakhallafu anha, tidak ada yang meninggalkannya, tidak ada yang absen dari sholat berjamaah di masjid di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dua jenis manusia. Yang pertama munafiqun, orang yang ngakunya saja Islam namun bukan Islam. Kemudian yang kedua ma'dzurun, orang yang punya udzur, orang yang punya sebab dan punya alasan, karena dia musafir, karena dia sakit. Nah, itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah di masjid kecuali dua jenis manusia. Yang pertama yang tidak punya udzur, tidak punya alasan, mereka itulah orang munafik. Orang munafik, bahkan orang munafik yang sudah tidak lagi malu-malu diketahui dan kenangan sebagai orang munafik. Kemudian orang yang punya udzur, ketiduran atau yang lain. Bahkan kalau kita lihat para sahabat, mereka adalah orang yang sangat luar biasa dalam masalah sholat berjamaah. Dan di antara luar biasa mereka adalah mereka memaksakan diri untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Sebagaimana perkataan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, Nabi beliau radhiyallahu anhu mengatakan, laqad ra'aituna, sungguh kami ingat dahulu ketika masih hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yatakhallafu anha, tidak ada yang meninggalkan dan absen dari salat berjamaah di masjid, ila munafiqul ma'lumun nifaq, kecuali munafik yang sudah terang-terangan kemunafikannya, yang sudah tidak lagi malu-malu ketahuan sebagai orang munafik, au maridun, atau orang yang sakit. Bahkan orang yang sakit pun kalau para sahabat tetap mengupayakan diri meskipun sakit untuk datang ke masjid. Walaqad kana rajulu yu'ta, dan sungguh di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang didatangkan, dihadirkan ke masjid. Yuhada baina rajulaini, dia untuk bisa hadir ke masjid perlu dipapah dua orang, kiri dan kanan. Kiri dan kanan memeganginya, membantunya untuk jalan dan menyokongnya. Dan bayangkan orang yang tidak cukup dipapah satu orang, namun harus dipapah oleh dua orang, diapit dua orang kiri dan kanan. Itu kira-kira sakitnya cuma migrain atau kemudian pusing-pusing. Mungkinkah itu orangnya sampai perlu dipapah dua orang, mbak? Ya, nggak mungkin. cuma sekedar gigi cenut-cenut dikit, nah, itu perlu sampai dipapah dua orang, tidak perlu, tidak perlu, ya tentu tidak perlu. Kalau kemudian ya keseliup terkilir kakinya, salah satu kakinya terkilir, perlu sampai dua orang mapah, nah, ya, inkling saja bisa, tidak perlu dipapah. Nah ini sahabat Nabi, ya, mereka ridwanullah alaihim ajma'in, dijumpai di antara mereka ada yang sampai dipapah untuk pergi ke masjid. Pergi ke masjid, nyusahi orang. Dan yang perlu memapah tidak hanya cukup satu orang, harus dua orang. Artinya ini sakit yang parah. Sakit yang parah. Maukah sahabat ini relakah dia sholat di rumah? Dia tidak rela. Dia tidak rela. Saya harus ke masjid. Bantu saya supaya sampai ke masjid. Demikian mereka para sahabat. Maka mereka dipapah di antara diapit dua orang, yakni maridun. Artinya dia sakit. Wayahmiluhu rajulan ithnani. Dan dia dipapah diapit dua orang, hatta yukoma fisafi, sampai dia kemudian diberdirikan dan ditegakkan berada di saf salat. Demikian semangat sahabat dalam ibadah, demikian perhatian para sahabat dalam salat berjamaah. Maka secara umum orang yang sakit, ya, jika memang sakitnya itu sakit yang berat, sakit yang kemudian menyusahkan jika dibawa pergi ke masjid, secara umum hukumnya secara fikih dia punya uzur, punya alasan, dan diperbolehkan dan tidak mengapa jika sholat di rumah. Tidak mengapa ini pembahasan masalah tidak mengapa, artinya tidak salah, tidak dosa, cuma ada pembahasan mana yang lebih afdal, mana yang lebih afdal. Meskipun sakit itu boleh di rumah, mana yang lebih afdal, tetap ke masjid ataukah di rumah? Kalau tadi masalah orang sakit kemudian boleh di rumah, itu babnya bab boleh, bab tidak mengapa. Ini bab tersendiri, ini bab tersendiri. Kemudian ada pembahasan yang kedua, yang ini berbeda dengan pembahasan yang pertama. Ketika kita katakan boleh, itu bukan berarti maknanya oh afdalnya di rumah, enggak, cuma boleh di rumah, enggak dosa kalau di rumah. Nah, mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal, mungkin pembahasan yang berbeda. Manakah yang lebih afdal mengambil rukhsah dan dalam kasus ini mengambil keringanan dengan sholat di rumah, atau memaksakan diri untuk pergi ke masjid. Ya, pendapat yang benar dalam hal ini adalah memaksakan diri ke masjid lebih afdal. Memaksakan diri ke masjid itu lebih afdal. Minimal ada dua dalil yang menunjukkan hal ini. Yang pertama adalah hadis ini. Kita katakan demikianlah sahabat. Alasan yang pertama, demikianlah sahabat. Sampai-sampai mereka dipapah, diapit dua orang, bergelantung pada dua orang, disokong dua orang supaya bisa sampai ke masjid. Maka jika yang lebih afdal itu di rumah, tentu dua orang kawannya ini ngasih tahu, mas gak usah ke masjid, mas lebih afdal di rumah saja. Nah, malah ganjarannya malah kurang kalau ke masjid. Ganjarannya malah kurang kalau ke masjid, afdalnya di rumah. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Maka ini, hal ini menunjukkan bahasanya memaksakan diri ke masjid lebih baik. Memaksakan diri ke masjid lebih baik. Kalau seandainya yang lebih afdal adalah sholat sendiri di rumah, maka boleh jadi dua sahabat yang ngapit tadi akan mengatakan, kalau ini tak bawa ke masjid, ini ada dua kerugian. Pertama, ganjarannya lebih titik, ganjarannya lebih sedikit. Seandainya di rumah lebih afdal, ini ganjarannya lebih sedikit, kamu udah nyusahi saya lagi kan, dan nyusahi orang lain lagi, ngerepotin orang lain lagi ya. Sudah ngerepotin orang lain, ganjarannya lebih titik lagi. Ini kan gak cerdas dalam beramal ya. Ini namanya gak cerdas dalam beramal. Sudah nyusahi orang lain, ternyata pahalanya lebih sedikit lagi. Ya, yang benar ya nyusahi orang lain dan pahalanya lebih banyak. Nah, dengan tak tolong orang lain, nah, itu baru cerdas dalam beramal. Ya, maka rib ini jadi dalil bahasanya lebih afdal. Itu adalah memaksakan diri pergi ke masjid selama bisa memaksakan diri. Dalil yang kedua adalah hadis tentang keutamaan adzan dan shaf awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya mereka orang manusia itu mengetahui besarnya pahalanya, la atauhu walau habuan. Niscaya mereka akan datang ke masjid meskipun jalan merangkak. Meskipun jalan merangkak. Orang yang paham besarnya pahala sholat berjamaah di masjid, terutama shaf pertamanya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paham itu akan pergi ke masjid sambil merangkak. Ya, kapan itu pergi ke masjid sambil merangkak? Orang sehat, nah itu kurang kerjaan ya. Nah, tentu kalau orang sehat kok pergi ke masjid sambil merangkak, ini orang kurang kerjaan ya. Nah, pergi ke masjid sambil merangkak dengan cara merangkak hanya terjadi pada orang yang sakit. Cuma pusing cenut-cenut, migrain sepaknya, migrain itu kemudian perlu merangkak. Ini jalan seperti bayi ya. Merangkak pergi ke masjid, enggak. Tentu itu bukan sakit sembarang sakit, sampai jalannya bisa merangkak, hanya bisa sambil merangkak. Ya, inkling saja enggak bisa. Pilihan satu-satunya harus merangkak. Ya, jalan pakai krek saja enggak bisa, ya. Pilihan satu-satunya semerangkak, tidak mungkin orang yang sakit biasa, cuma sakit gigi, ya, linu-linu sedikit, atau kemudian pusing-pusing, tidak. Itu tidak kemudian merangkak ke masjid, tidak perlu merangkak, bisa bahkan bisa lari ke masjid. Ya. Nabi katakan orang yang ngerti, orang yang faham, ngerti besarnya ganjaran pahala sholat berjamaah, dan itu betul-betul masuk di hatinya, dan bukan hanya teori di mulutnya. Ya. Nah, betul-betul merasuk di hatinya ya, dia mengerti betul betapa besarnya pahala sholat berjamaah, terutama di shaf pertama. Maka dia, manusia yang paham ini, kata Nabi, akan datang ke masjid meskipun dia sakit, dan meskipun hanya bisa ke masjid sambil merangkak. Sambil merangkak ya. Kemudian ketika Nabi mengatakan kalimat ini, apakah Nabi mencela orang tersebut, dianggap menyusahkan diri, memaksakan diri, mempersulit diri sendiri? Enggak. Konteks hadis ini menunjukkan apa? Pujian. Pujian Nabi kepada orang yang bersusah payah pergi ke masjid untuk dapat shaf pertama, untuk dapat sholat berjamaah. Dan shaf pertama, tentu shaf pertama ini yang dimaksudkan adalah berjamaah, bukan sholat sendiri di masjid. Shaf untuk dapat shaf yang pertama. Ini konteksnya, suasananya adalah suasana pujian, memberikan pujian betapa ganjaran akhirat itu betul-betul masuk dalam hatinya, sehingga dia betul-betul yakin. Maka meskipun ya, sambil merangkak itu dijalani demi dapat ganjaran dan pahala demi dalam rangka dapat pahala sholat berjamaah di masjid. Maka berdasarkan minimal dua hadis ini, minimal dua hadis di atas, maka yang benar ketika orang itu sakit dan bisa memaksakan diri ke masjid untuk sholat berjamaah ya, meskipun bau balsem atau yang lain, nah, itu lebih afdol memaksakan diri pergi ke masjid ya. Maka lebih afdol memaksakan diri pergi ke masjid dengan dua alasan di atas. Ya, maka lihat, kalau cuma sekedar kemudian sakit-sakit ringan, ya, pusing-pusing dikit, migrain, cenut-cenut sedikit, ini bukan jadi uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah ke masjid. Apalagi cuma sekedar ada tamu, tentu lebih bukan jadi alasan untuk tidak ke masjid dan sholat berjamaah ke masjid. Bahkan di situ kesempatan untuk berdakwah, bahkan di situ kesempatan untuk berdakwah. Ya, boleh jadi tamunya tadi jarang-jarang pergi ke masjid. Karena diajak tuan rumah itu mau tidak mau jadinya mau. Masa tuan rumahnya pergi ke masjid dan nyantai-nyantai di ruang tamu, nggak mungkin. Yuk masuk ke masjid dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, itu sudah hampir komat. Nah, malah kemudian menjadi kesempatan baik untuk berdakwah. Maka lihat para sahabat, la yathnihim, tidak ada yang menghalangi mereka, tidak ada yang menghalangi mereka untuk hadir ke masjid dalam rangka sholat berjamaah sampai-sampai kondisi sakit sekalipun. Itu sahabat, itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak bermudah-mudah dalam masalah sholat berjamaah. Sampai-sampai sakit itu menurut mereka bukan halangan, sakit ringan itu bukan uzur, bahkan sakit berat itu bukan alasan untuk tidak hadir ke masjid. Radhiyallahu anhum. Adapun banyak praktek banyak orang hari ini, maka itu kebalikan para sahabat. Ya, kebalikan para sahabat. Nah, ya, pusing dikit, oh, saya sakit. Ma'zur. Cuma pusing sedikit, kemudian kok enggak ke masjid. Aduh, sakit. Ini ada rusak untuk sholat di rumah, sholat di rumah sajalah. Ya, padahal kemudian masjid itu cuma satu langkah sudah sampai masjid. Ya. Pusing, alasannya juga cuma pusing sedikit. Maka ini kebalikan dari semangat para sahabat dalam sholat berjamaah. Ya. Terlepas dari hukum sholat berjamaah, namun realitanya demikianlah semangat para sahabat. Ya, demikianlah semangat para sahabat untuk hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Fa'inahum ala aksi min dalik, maka mayoritas keadaan manusia sampai-sampai yang rajin ngajinya itu kebalikan dari semangat para sahabat. Nah, itu yang rajin ngajinya, gimana yang jarang-jarang ngaji dan yang enggak mau ngaji, yang kemudian rajin ngaji saja, itu keadaannya, semangatnya dalam masalah sholat berjamaah, perhatiannya dengan sholat berjamaah itu tidak sebagaimana, itu berkebalikan dari perhatian para sahabat dalam masalah sholat berjamaah. Maka Anda lihat atau bisa kita saksikan, banyak orang bermalas-malasan untuk pergi ke masjid, bahkan mereka yata'akharuna, nanti-nanti terlambat dan masbuk untuk sholat berjamaah. Maka ada yata'akharuna anis sholatil jamaah, ada yata'khallafuna anis sholatil jamaah. Kalau yata'khallafuna anis sholatil jamaah berarti tidak pergi ke masjid. Ya, tapi kalau yata'akharuna anis sholatil jamaah, pergi ke masjid namun masbuk. Nah, pergi ke masjid itu masbuk. Maka banyak di banyak tempat malah indikator rajin ngaji itu sop belakang. Indikator yang masbuk itu yang rajin ngaji. Itu indikatornya malah di belakang. Ini satu hal yang tentu satu hal yang fenomena yang jelek, yang buruk, dan kebalikan dari keadaan dan semangat para sahabat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang semacam ini, orang yang mencari-cari sop yang paling belakang dalam sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis yang lain, kenapa aku lihat mereka yata'akhawuna, cari yang belakang-belakang dalam sholat berjamaah, cari yang masbuk-masbuk dalam sholat berjamaah. Ya, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka, yu'akhiruhumullahu mabalu aqwamin yata'akhawuna anis sufufi kenapa sih ada masih saja ada orang-orang yang sukanya masbuk, ya ta'akhkharuna 'ani shufuf, cari sop yang paling belakang alias masbuk. Tidakkah mereka khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala yuakhiruhumullahu, Allah akan mengakhir-akhirkan mereka, memposisikan mereka di posisi yang belakang dan terakhir dalam kalau dapat ampunan yang paling akhir, dapat rahmat yang paling akhir. Apa tidak merasa takut? Kenapa pilih yang belakang-belakang? Apakah mereka tidak khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan mereka dalam hal-hal yang baik-baik itu di posisi yang paling belakang? Coba bayangkan kalau mendapatkan ampunan yang paling terakhir, itu kan bahaya. Itu bahaya. Mendapatkan ampunan yang paling terakhir itu berarti penghuni surga yang paling terakhir. Penghuni surga yang paling terakhir. Itu yang manusia yang paling terakhir mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka hobi sop belakang alias hobi masbuk itu satu hal yang berbahaya. Kalau sampai jadi hobi ya, sampai jadi kegemaran, itu bahaya. Dampaknya adalah yuakhiruhumullahu, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan mereka di belakang. Ya, dalam ampunannya, dalam rahmatnya, dalam ridhonya dan yang lainnya. Kenapa bisa demikian? Maka hal ini mengisyaratkan bahwa siapa yang hobi masbuk, siapa yang hobi cari sop yang paling belakang, maka Allah akan jadikan dia orang yang semangatnya paling belakang dalam semua amal. Dalam semua amal. Nah, kalau kemudian dia adalah orang yang paling belakang dalam semua amal, dalam semua amal kebajikan dia adalah orang yang paling belakang, maka tidak aneh kalau nanti yang paling belakang untuk mendapatkan ampunan, yang paling belakang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang paling belakang untuk mendapatkan ganjaran, yang paling belakang masuk surga. Kenapa? Karena dialah yang paling belakang dalam segala amal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan semangat kemudian mencari shaf dalam salat berjamaah indikator untuk semangat dalam amal-amal yang lain. Siapa yang semangat dalam masalah posisi shaf dalam salat dan itu jadi kebiasaannya, itu jadi prinsip hidupnya, maka insya Allah nanti dia akan jadi orang yang semangat dalam kebajikan-kebajikan yang lain, semangat dalam masalah sedekah, semangat dalam amar ma'ruf nahi mungkar, semangat dalam berbakti pada orang tua dan yang lainnya. Namun siapa yang cari yang belakang-belakang dari saf sholat, maka jika ini jadi kebiasaan, maka ini alamat bahaya. Karena orang tersebut akan Allah buat menjadi gemar yang paling belakang dalam segala amal kebajikan, dalam segala amal kebaikan. Allah akan jadikan dia orang yang gemarnya adalah yang paling belakang dalam segala hal yang baik-baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan orang tersebut dalam posisi yang paling belakang dalam ampunannya, dalam ridhanya, dalam anugerahnya. Walihada, oleh karena itu, lau qaranta baina shalawatin nahariyah, maka jika Anda melakukan perbandingan keadaan masjid antara salat di siang hari, zuhur dan asar, dan salat subuh, niscaya akan Anda lihat perbedaan yang sangat jelas. Karena orang itu tertimpa malas yang luar biasa untuk salat subuh, malas untuk bangun dari tidurnya, sehingga mereka tidak memiliki perhatian yang besar untuk pergi berjamaah. Maka secara umum semangat salat berjamaah di satu kampung itu bagus ataukah tidak, itu terlihat dari terlihat dari keadaan salat subuhnya. Kemudian kami marzaknahum yang fikun, artinya mereka menginfakkan harta mereka dalam ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah dan dan pada sasaran yang tepat sebagaimana Allah perintahkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman. Ai ahaqqa dzalika haqqan, betul-betul mereka adalah orang yang beriman. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, untuk mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pemberian yang mulia yaitu surga. Dan kita pun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bagian dari mereka dengan anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Innahu Jawadun Karim, sehingga dia adalah Zat yang Maha Pemurah dan Maha Pemurah. Ya, sebelum kita lanjutkan ke poin pembahasan selanjutnya, ada pertanyaan dari jemaah ibu-ibu, bagaimana dengan wanita, khususnya wanita yang tinggal dekat dengan masjid dan merasa ketika salat berjamaah di masjid lebih nyaman, lebih tertib, sementara wanita lebih afdal untuk salat di rumah, bagaimana menyikapi hal ini? Ya, maka berkenaan dengan masalah wanita atau ya, maka sebagaimana disampaikan oleh penanya, bahasanya yang paling afdal hukum asalnya yang paling afdal adalah bagi wanita, bagi ibu-ibu, bagi mbak-mbak adalah salat di rumah, itu yang lebih afdal, itu hukum asalnya. Dan karena itulah hukum asal, maka boleh jadi nanti ke masjid itu boleh jadi bisa lebih afdal, namun karena faktor eksternal, bukan karena hukum asal. Semisal kemudian di masjid itu ada pengajian ya, yang itu tidak didapatkan kalau dia sholat di rumah, namun akan didapatkan jika pergi ke masjid, kemudian bisa langsung kemudian siap untuk kemudian menyimak dan mengikuti pengajian di masjid. Maka dalam kondisi ini salatnya seorang muslimah di masjid lebih baik, namun bukan karena hukum asalnya, namun karena faktor yang lain. Dalam hal ini ada karena di masjid ada kelebihan, ada satu hal yang tidak dia jumpai di rumah ya, semisal ada pengajian, namun untuk kemudian keadaan yang lain yang tidak demikian, tidak ada faktor X yang ada di masjid ya, maka kembali kepada hukum dasarnya dan hukum asalnya. Kemudian ketika sedang di Mekah dan di Madinah pada hari Jumat, apakah wanita ikut sholat Jumat berjamaah atau kemudian sholat duhur sendiri, bagaimanakah sebaiknya? Maka idealnya dan hukum asalnya adalah ya, lebih baik kemudian boleh jadi di pemondokan atau kemudian di hotel daripada ke masjid. Namun ke masjid boleh jadi satu hal yang utama dan satu hal yang boleh jadi lebih utama jika ada faktor tambahan. Jika ada faktor tambahan, faktor tambahannya ada kegersangan rohani, kalau kemudian ini jauh-jauh sampai Mekah kok ternyata cuma salat di kamar. Ini gersang rohaninya, ada kegersangan rohani ya. Namun kemudian mantap, kemudian bisa lebih menghayati, lebih menikmati sholat ketika di masjid. Maka karena hal ini, maka bisa kita katakan ke masjid satu hal yang baik atau satu hal yang lebih baik. Ya, namun itu lebih baiknya bukan karena hukum asalnya, namun karena faktor tambahan, karena masalah eksternal, bukan karena sholatnya, namun karena faktor di luar sholatnya itu sendiri, bukan karena zat sholatnya. Adapun zat sholatnya, maka di rumah itu yang lebih baik. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sholat di rumah bagi wanita itu lebih baik, Nabi sampaikan di Madinah dan ditujukan kepada para sahabat ya, dan para sahabiah yang rumahnya ada di kanan kiri Masjid Nabawi. Maka pada dasarnya itulah yang lebih baik. Namun jika kemudian tidak ke masjid itu mengalami spiritual yang gersang, ini kemudian bahkan kemudian kecewa, ini sudah mahal-mahal sampai umroh kok ternyata cuma kemudian sholat di kamar, mengalami kegersangan spiritual rohani, dan maka dan dengan pergi ke masjid kemudian ada penghayatan, ada kemudian menikmati sholat, itu ada di antara hal-hal yang pokok dalam berkualitasnya ibadah sholat, maka karena faktor ini kita katakan dalam kondisi ini, khusus dalam kondisi ini, dan orang-orang yang mengalami kondisi ini, kita katakan ke masjid lebih baik. Namun orang-orang yang tidak mengalami kondisi semacam ini, ya, tidak ke masjid, untuk wanita itu yang lebih baik. Maka ringkasnya, ke masjid bagi seorang muslimah itu bisa lebih baik itu karena faktor-faktor eksternal. Boleh jadi karena di sana ada pelajaran, di masjid ada kajian, ya, yang bisa kemudian langsung dinikmati kalau kita kemudian sholat, sekalian sholat jamaah di masjid, atau karena faktor-faktor yang lain. Demikian yang kita bahas, kita kaji dan sempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.